berarti seorang hamba telah menjaga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya untuk tetap ada pada dirinya, dan bahkan lebih dari itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang hamba senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya, ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang telah ada dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain untuk hamba tersebut. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan tentunya yang patut kita syukuri adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, nikmatul iman wal Islam, nikmat keimanan, nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita nan termasuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, yang seharusnya disyukuri oleh setiap hamba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita, bahkan mungkin kebanyakan kita yang berada di sini terlahir dalam keadaan Islam. Orang tua kita telah memeluk Islam, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sehingga kita pun terlahir dalam keadaan Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus nantiasa kita jaga dan kita syukuri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dari kita, wal iyad billah wa nasallallahu al afiyah. Di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dimanfaatkan waktunya, yang mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan terus senantiasa belajar tentang permasalahan agama Allah Azza wa Jal, sedikit demi sedikit. Ketika kita mempelajari agama Allah Azza wa Jal, kita mengamalkannya, maka semakin hari pun ilmu yang kita dapatkan tentang agama Allah Azza wa Jal akan semakin bertambah banyak tentunya. Yang dahulu mungkin kita tidak memahami, tidak mengetahui permasalahan-permasalahan fikih, atau sedikit yang kita ketahui, dengan kita mempelajari agama Allah Azza wa Jal, maka pengetahuan kita tentang agama ini, tentang ilmu fikih khususnya, akan bertambah. Demikian pula mungkin dahulu kita tidak mengetahui, tidak memahami, atau sedikit yang kita ketahui tentang permasalahan akidah. Naam. Yang tentunya ini sangatlah penting untuk kita ketahui. Dengan berjalannya waktu, dengan kita terus belajar, naam, di majelis-majelis ilmu, sedikit demi sedikit ilmu ditambahkan, sedikit demi sedikit ilmu kita pelajari, naam, sehingga kita pun akan semakin banyak mengetahui tentang permasalahan akidah. Oh, yang demikian ternyata boleh. Oh, yang demikian ternyata tidak boleh. Naam. Ini adalah perkara yang akan mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Ini adalah perkara yang akan mengantarkan seorang ke dalam an-nar. Ini adalah tauhid dan ini adalah syirik misalkan. Naam. Sehingga penting bagi kita untuk istiqomah terus menerus, naam, dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Naam, kita lanjutkan. Membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Yang mana di kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil, naam, tentang Adam alaihissalam yang mana beliau dahulu tinggal di jannah dan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jannah disebabkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah masuk ke perkara yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang al-iman bil masih dajjal, beriman tentang al-masih ad-dajjal yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib bagi kita untuk mengimani tentang fitnah yang sangat besar, nam yang tidaklah setiap nabi melainkan akan memperingatkan kaumnya, umatnya tentang fitnah ad-dajjal. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, naam, beliau pun memperingatkan umat ini tentang bahaya fitnahnya dajjal. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasannya permasalahan ini adalah benar adanya, sahih. Khabarnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam, naam, mengkhabarkan tentang fitnatul dajjal. Kalau seandainya fitnahnya ad-dajjal ini dia benar, maka Rasul alaihi salatu wasallam tidak mungkin memerintahkan umatnya untuk berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis yang sahih yang di yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahudil akhir," apabila salah seorang kalian telah selesai dari tasyahud akhir di dalam setiap solatnya, falyata'awadz billahi min arba'in, hendaknya dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat permasalahan, empat perkara. Hendaknya dia mengatakan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal. Tumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apabila salah seorang kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaknya dia berlindung dari, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Hendaknya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa neraka, dan aku pun berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah kehidupan dan dari fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini yang menjadi syahid, menjadi dalil. Nah, di mana Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan umat ini untuk berlindung dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian setelah itu kata Rasul alaihi salatu wasalam, setelah itu hendaklah dia, boleh bagi dia berdoa, nah, sesuai apa yang dia butuhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan nam dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di dalam salat beliau, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini sekali lagi menunjukkan kebenaran tentang adanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil disyariatkannya bagi seorang untuk berdoa. Naam, di dalam sholatnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini. Setelah dia selesai dari tasyahud akhir, naam, sebelum dia salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Ini merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang hendaknya diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan aku berlindung, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, melanjutkan menyebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan beliau pun berlindung dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari hutang. Dan di dalam hadis yang lain pula, nah, masih menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u wa yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berdoa dan beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikarenakan begitu dahsyatnya naam fitnah dajjal, sehingga Rasul alaihi salatu wasalam di dalam banyak hadis naam yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang berbeda, beliau senantiasa memperingatkan umat ini, memperingatkan kaum muslimin untuk mereka waspada, berhati-hati dari fitnahnya ad-dajjal. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun hendaknya merasa takut dan khawatir. Naam, akan diri-diri kita terhadap fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, sehingga kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menghadapi kalau-kalau kita bertemu kita menemui masa-masa itu, dan kita pun mengingatkan dan memperingatkan generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita. Atau anak-anak saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, untuk membentengi diri-dirinya, untuk membentengi diri-diri kita, mempersiapkan diri-diri kita, membekali diri-diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, dibentengi dan dibekali dengan ilmu agama, sehingga kita memahami betul, kita mengetahui bahwasannya ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnahnya Dajjal, dan yang ini adalah bukan. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam terus senantiasa mengingatkan umat ini dari Al-Masih Ad-Dajjal dan bahayanya fitnah yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Bahkan kata Rasul alaihi salatu wasalam, hal yang sama pun dilakukan oleh para nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperingatkan umat-umat mereka dari bahayanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma bu'itha nabiyun illa angzara ummatahu al-a'warul kazzab illa angzara ummatahu al-a'warul kazzab ala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'waro wa inna baina aynaihi maktubun kafirun. Kata Rasul alaihi salatu wasalam di dalam sabdanya, tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan angzara ummatahu, kata beliau, tidaklah seorang nabi pun yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi yang pertama, rasul yang pertama, sampai nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan mereka memperingatkan umatnya tentang al-aqwar, yaitu si buta sebelah. Ya ini ayat Dajjal. Yang dimaksud dengan akwar, ya ini yang buta sebelah. Kalau dikatakan buta sebelah, berarti matanya dua. Nah, hanya saja yang sebelah buta, bukan satu. Nah, disebutkan di beberapa hadis, dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasannya Ad-Dajjal itu al-aqwar, matanya buta sebelah. Nah, al-kadzab, kata Rasul alaihissalatu wassalam, yang pendusta, selalu berdusta. Nah, kerjaannya berdusta. Kalau al-kadzib, ya sekali dia dusta, sekali-sekali berbohong. Ini Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan nam kadzab, selalu berdusta, pendusta. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan akan memperingatkan umatnya dari pendusta yang namanya, yang matanya buta sebelah, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Ala innahu aqwarun, ketahuilah, kata Rasul alaihissalatu wassalam, ingatlah oleh kalian bahwasannya Dajjal itu aqwar, matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'aqwaro, dan sesungguhnya Rabb kalian, ini Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Dajjal matanya yang sebelah buta, sehingga disebut aqwar, matanya buta sebelah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Sehingga jangan kita tertipu. Janganlah kalian tertipu dengan Al-Masih Ad-Dajjal yang nantinya dia mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Rob. Nah, yang memang Ad-Dajjal memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menumbuhkan tanaman, bisa pula menurunkan hujan. Nah, dan banyak kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Ad-Dajjal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menipu umat manusia, menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya kita memahami, kita mengetahui bahwasanya Ad-Dajjal itu matanya buta sebelah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Naam. Dan di antara kedua mata Dajjal ini semakin jelas bahwasannya Dajjal itu memiliki dua mata, bukan seperti yang digambarkan Naam, oleh mereka. Dengan gambaran bahwasanya Dajjal itu matanya satu di tengah. Akan tetapi di dalam hadis ini disebutkan Dajjal itu matanya dua, yang sebelah buta. Dan di antara kedua matanya tertulis kata kafirun, kaf, fa dan ro. Nah. Hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan demikian pula Al-Imam Muslim. Nah. Dari sini kita telah mengetahui, memahami satu ciri dari ciri-ciri Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni bahwasannya Dajjal itu matanya buta sebelah, sehingga meskipun dia mampu menghidupkan orang yang telah mati, mampu menurunkan hujan, mendatangkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan mampu memerintahkan benda-benda mati untuk mengikuti perintahnya, akan tetapi dengan ciri yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antara ciri-cirinya yakni matanya buta sebelah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, dan di antara kedua matanya tertulis kata kafirun, berarti dia adalah Dajjal. Dan ada ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Insyaallah kan kita sebutkan hadisnya. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, tafaqqun alaihi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha laisa bi'awaro ala innal masiha dajjala a'warun, innal masiha dajjala a'waru. Sesungguhnya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'akwaro, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak buta sebelah. Innal masiha dajjala a'warul ainil yumna, sesungguhnya al-masiha dajjal itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, matanya buta sebelah kanan. Ka'anna ainahu inabatun tawfiyah, matanya itu matanya Dajjal itu menonjol seperti enam buah kurma. Jadi matanya Dajjal ini diantara ciri-cirinya matanya buta sebelah dan matanya itu menonjol seperti Naam. Mata dari Al-Masih Ad-Dajjal kata Rasul alaihi salatu wasalam buta sebelah dan menonjol. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam beberapa hadis ini kita telah mengetahui ma'am beberapa ciri-ciri Al-Masih Ad-Dajjal yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang harus kita pahami, kita ajarkan kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kaum muslimin. Nah, kita peringatkan diri kita dan mereka untuk benar-benar nah memperhatikan permasalahan ini. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam nah begitu perhatiannya dalam permasalahan ini, dalam memperingatkan umat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal sehingga mereka selamat ketika memang mereka benar-benar bertemu dengan masa itu, masa di mana munculnya Al-Masih Ad-Dajjal membuat fitnah di muka bumi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fa insyaallah taala hadis-hadis dalam permasalahan ini akan kita lanjutkan, kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.